Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita lanjutkan tentang adab-adab bagi pemimpin atau penguasa. Kita telah membahas 7 adab. Adab berikutnya yang ke-8 ialah alla yakbal al hadiah. Pemimpin hendaknya tidak menerima hadiah. Nah, jadi ketika menjadi pemimpin atau sedang berdinas, hendaknya tidak menerima hadiah untuk menjaga kenetralan sikap dan kebijakan pemimpin. Karena dikhawatirkan hadiah yang diberikan kepadanya itu adalah usaha untuk merubah kebijakan atau sikapnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hadiyatu ilal imam uhulul. Hadiah yang diberikan kepada pemimpin itu bentuk uhulul, bentuk penipuan dan pengkhianatan. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ibn Abbas dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Jami. Jadi kalau ada yang memberikan hadiah, maka hendaknya diserahkan ke Baitul Mal dan tidak diambil untuk kepentingan pribadi. Ini untuk menjaga agar tetap netral dan tetap adil dalam bersikap dan menetapkan aturan. Karena hukum asal menerima hadiah itu termasuk dibolehkan, tapi karena kondisi tertentu, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak mafsadah, menghindari mafsadah harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Kalau menerima hadiah itu kan maslahat, tapi maslahat. Taibarfikum. Tapi dengan menerima hadiah yang posisi dia sebagai pemimpin bisa menimbulkan sederet mafsadah, maka yang asalnya diterima menjadi ditolak hadiahnya. Lebih baik daripada dia menerimanya atau diserahkan ke Baitul Mal. Adab yang ke-9, ayat tahida bitonah min ahlil khair. Pemimpin hendaknya mengangkat para penasihatnya dari kalangan orang-orang yang baik. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala, beliau dikelilingi oleh para penasihat dari kalangan qurra, para penghafal Al-Qur'an, baik yang tua maupun yang muda, dan dari kalangan fuqaha yang paham agama, sehingga nasihat-nasihat mereka mengarah kepada sesuatu yang baik. Sebaliknya, kalau penguasa itu memiliki penasihat-penasihat yang tidak baik agamanya, maka dikhawatirkan penguasa itu akan diarahkan kepada sesuatu yang jelek. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ma ba'athallahu min nabiyyin walastakhlafa min khalifatin illa kanat lahu fitonatan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi atau mengangkat seseorang sebagai pemimpin kecuali ada dua teman yang akan mendekatinya. Bitonah ta'muru bil ma'ruf wa tahubbuhu alaihi. Teman yang memerintahkannya berbuat baik dan menganjurkannya berbuat baik. Wa bitonah ta'murhu bisyar wa tahubbuhu alaihi. Dan teman yang mengarahkan kepada kejelekan dan menganjurkan kepada kejelekan. Fal ma'sum man asamahu wa, yang terjaga ialah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan dipepet oleh dua pihak, pihak yang baik, pihak yang jelek, akan merapat ke setiap pemimpin. Cari muka, ya. Maka pemimpin hendaknya memilih yang apa ini? Yang baik. Yang baik mesti ingin pemimpinnya baik, yang jelek pengen supaya pemimpinnya apa ini? Mengikuti keinginan mereka yang jelek-jelek itu. Adab yang ke-10. Arifku birro'iyah. Hendaknya pemimpin itu bersikap lemah lembut kepada rakyatnya. Tidak kaku, tidak kasar, tidak mempersulit urusan mereka. Ini seperti dalam hadis yang disebutkan dalam kitabul Jami' tadi. Tapi hadis itu ada kelanjutannya, ya. Rasulullah bersabda dalam doanya, Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fasakku alaihim fasquk alaih. Ya Allah, orang yang diberi kekuasaan untuk mengurus urusan umatku kemudian memperlakukan umatku dengan sulit, maka pasulitlah urusan dia. Wa man waliya min amri ummati syai'a farfaqobihim farfuqbi. Dan orang yang diberi kekuasaan untuk mengurusi urusan umatku kemudian bersikap lemah lembut kepada umatku, maka bersikaplah lemah lembut kepadanya. Nah, jadi dengan rakyatnya yang baik, lemah lembut, perhatian, tidak keras, tidak kasar, tidak kaku, tidak mempersulit urusan, ya. Nah, berilah kemudahan, jangan mempersulit. Yassiru wala tu'assiru, basyir wala tunaffiru. Berilah kemudahan, jangan dipersulit urusannya. Kalau ngurus sesuatu jangan bertele-tele, ya. Nah, harus praktis, mudah, ya. Nah, enggak berbelit-belit. Begitu. Beri kabar gembira, jangan nakut-nakuti, ya. Jangan suka menebar ancaman kepada rakyatnya. Mereka itu butuh perlindungan. Nah, dan tidak ingin ditakut-takuti sama pemimpinnya. Adab yang ke-11. Seorang pemimpin hendaknya berbaik sangka dengan rakyatnya dan tidak mencurigai mereka dengan menebar mata-mata atau semisalnya. Pemimpin kalau percaya dengan rakyatnya, berbaik sangka dengan rakyatnya, maka rakyatnya pun merasa paling aman dan senang, sehingga mereka pun berbaik sangka dengan pemimpinnya. Tapi kalau saling curiga, pemimpinnya curiga, rakyat curiga, saling berburuk sangka, saling menyebar mata-mata, saling mencari kesalahan rakyatnya, cari-cari kesalahan penguasanya, penguasanya cari-cari kesalahan rakyatnya, maka akan rusak negara itu. Karena rakyat sama penguasanya tidak saling percaya. Nah, seolah-olah rakyat itu hidup di negara sendiri, pemimpin di negara yang lain, padahal mereka satu negara. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Jami' dari sahabat Abu Umama Al-Bahil radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal amira idza tagha aibata fin nas afsadahum." Sesungguhnya seorang pemimpin jika menebarkan keraguan-keraguan di tengah-tengah masyarakat, maka bisa merusak kondisi mereka, yakni menyebarkan keraguan-keraguan, berburuk sangka, memberi mata-mata dan lain-lain, saling mencari kesalahan antara rakyat dan pemimpinnya, maka akan rusaklah kondisi mereka. Adab yang terakhir, seorang pemimpin hendaknya amanah dan membantu ahlul haq serta memberantas segala bentuk penyimpangan dan kemungkaran. Amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, kemudian membantu ahlul haq, itu para pengikut kebenaran, pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberantas segala penyimpangan dan kemungkaran, kesyirikan diberantas, kebid'ahan diberantas, kemaksiatan diberantas, gitu ya. Nah, tidak malah melestarikannya dengan alasan melestarikan budaya. Karena kalau melestarikan budaya padahal budayanya itu mungkar, maka bisa menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah murka, maka adabnya merata. Tidak hanya untuk mereka yang melakukan kemungkaran itu, tapi yang diam dan tidak mencegahnya terkena imbasnya, walaupun nanti di akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan apa niatnya masing-masing. Tapi ketika di dunia terkena apa ini? Imbasnya. Kalau kemungkaran itu sudah merata dan tidak ada yang berani mencegahnya, tidak ada yang menasihati dan menegurnya, apalagi pemimpinnya diam seribu bahasa, apalagi mendukung acara-acara itu padahal penuh dengan kemungkaran, kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan, maka naudzubillah min dzalik, Allah akan murka. Dan kalau Allah murka, maka adabnya sangat pedih dan merata. Nah, kalau begitu alhamdulillah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa Indonesia ini diberi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, yang lebih baik, yang lebih bisa menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Dan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah harus siap sami'na wa ato'na, mendengar dan taat kepada penguasa yang sah, dan tidak melakukan kudeta atau pemberontakan. Mendoakan kebaikan untuk mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi mereka hidayah dan taufik dan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.